Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca satu berikutnya Al-Kaba'ir, besar-besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga pada pertemuan telah lewat dan sering kita ulang-ulang bahwa Kaba'ir, besar-besar itu adalah tata masyiah di bawah kehendak Allah SWT. Dan tidak kafir orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya, melakukan besar-besar itu selain syirik ya, maka dia tidak kafir. Ini pendapat yang benar. Dan ini menyelisih pendapat orang-orang Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan besar-besar. Demikian juga menyelisih orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu malah mereka berpendapat orang yang banyak maksiat dengan orang yang paling taat itu sama. Karena kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, tidak berpengaruh amalan itu. Adapun Ahlus Sunnah tidak membedakan antara di situ orang yang taat dengan orang yang banyak maksiat. Kita akan baca berikutnya di sini bab yang ke-52. Bab Majaa fil Buhtan. Bab yang menjelaskan tentang buhtan. Buhtan itu dusta. Perbuatan dusta. Secara lebih khusus lagi makna buhtan itu adalah bagaimana dibacakan di bawah itu semua di bawah. Al-buhtan wal batil. Buhtan sendiri itu artinya kebatilan. Wa aslul buhut, asal dari kalimat buhut, buhtan itu ayyukal batil biwajihi, mengucapkan kebatilan, kesalahan itu di wajah orang tersebut. Jadi menyebutkan kejelekan seseorang di depan dia langsung, itu namanya buhtan. Ya bisa mana yang berarti dusta ya, kedustaan terhadap orang lain. Demikian juga menjelekan orang yang tidak pada tempatnya. Jadi pembahasan sekarang tentang masalah buhtan dan masalah dusta. Wa qaulullahi ta'ala. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat," dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki, demikian juga orang-orang yang beriman perempuan, "bighairi maktasabu," yang dia tidak lakukan, "faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina," maka dia telah membawa, telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas. Menyakiti orang lain, jadi menyakiti mukmin, menuduh mukmin padahal dia tidak melakukannya, menuduh orang ini melakukan ini dan itu padahal tidak melakukan, maka itu adalah kedustaan, demikian juga dosa yang besar. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau hadis nomor 103. An Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahih. Sahih Al-Albani. Bahwa Nabi mengatakan, "Man qala bi mu'min," barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya mukmin, "ma laysa fihi," yang tidak dia miliki. Mengatakan dia ini melakukan ini dan itu. Ya, dia itu mengisi tempat ini dan itu. Atau kemudian mengatakan dia melakukan ini dan itu padahal tidak, ya, tidak melakukannya. Atau menuduh melakukan perzinahan lebih berat lagi. Atau yang lainnya. Orang yang melakukan seperti ini mengatakan seseorang mukmin yang tidak sebenarnya, askanahullah, maka Allah menempatkan dia itu radghatal al-khibal. Sebutkan radghah ya, yakni apa? Tanah al-khibal, ya, sebagian al-khibal ini tanah, radghah itu adalah asirah. Asirah al-dina, perasan orang-orang yang ada di neraka. Air yang ada di neraka, perasan yang ada di perasan air yang ada di neraka, bercampur dengan lumpurnya. Ya, jadi ditempatkan orang yang melakukan perbuatan ini di dalam neraka, lumpur dengan apa air yang ada di neraka itu. Hatta yukhraj mimma qal, sampai mengeluarkan apa yang dia ucapkan itu, sampai dia bertobat, mengembalikan ke ini kehormatan saudaranya. Abu Dawud bisa dari sahih, hadis ini sahih. Jadi ini adalah hukuman orang yang dia itu mengatakan saudaranya dengan suatu ucapan yang tidak dimiliki oleh saudaranya, maka dia ditempatkan di lumpur neraka tadi. Ini ditempatkan di neraka. Kemudian berikutnya hadis nomor 104 oleh Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim rahimah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, marfu'an, naik, maksudnya adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Imam Muslim ini hadis sahih. Atadruna mal ghibah? Tidakkah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, Allah wa Rasulullah alam. Maka mereka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan keadaan saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Ya, ini menyebutkan keadaan saudara kita dia tidak suka. Umpamanya ada orang mengatakan itu istrinya adalah orangnya seperti ini dan itu. Ya, istrinya itu suka ini dan itu, menyebutkan keadaan saudaranya itu. Oh, dia itu rumahnya ini dan itu. Ya kan? Kila, maka dikatakan afaraita in kana fi akhi ma'kul. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apabila keadaan akhi, keadaan saudaraku itu ma'kul, aku ucapkan, memang benar. Istrinya seperti itu. Memang benar rumahnya adalah ini dan itu. Ya, dia menyebutkan hal tersebut sebagaimana apa adanya, memang seperti itu. Qala, Nabi mengatakan in kana fihi matakul, kalau seperti yang kamu ucapkan, faqad iftabtahu. Kamu telah berbuat gibah terhadap dia. Kalau kamu ucapkan seperti itu dan dia memang seperti itu gibah namanya. Menggibahi saudaramu itu. Wa illam yakun fihi, kalau tidak seperti itu, matakul yang kamu ucapkan faqad bahatahu, maka kamu telah berdusta terhadap dia. Yang demikian ini telah menyebutkan kejelekan di depan dia seakan-akan seperti itu. Kamu telah berdusta terhadap dia. Ini semua menunjukkan tentang apa? Dosa orang yang dia itu menyebutkan keadaan saudaranya yang tidak sebenarnya. Jadi dia diletakkan di lumpur yang ada di api neraka. Semoga di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 417. Kita baca sedikit. Beliau menyebutkan jadi kemudian menjelaskan hadis nomor 35. Fatadhammanat hadhihi nusukh, mengandung nas-nas ini, anal muslim la yahillu isal adza ilaihi biwajhin minal wujuh, bahwa seorang muslim tidak boleh memberikan kesulitan bahaya kepada saudaranya muslim yang lain di berbagai sisi, min qaulin dari ucapan au fi'lin ataupun perbuatan bighairi haq, dengan tidak benar. Tidak boleh untuk kita menyakiti saudaranya bagaimanapun keadaannya. Bahkan hendaknya dia sebagaimana Nabi menyebutkan al-mu'minun karajulin wahid, orang mukmin itu seperti orang yang satu, seperti seseorang yang satu. Idza staka ra'sahu tada'a lahu sa'irul jasad, apabila kepalanya sakit yang lainnya merasa sakit. Bil huma wa sahari, dengan panas demikian juga tidak bisa tidur. Hendaknya seperti itu, tidak malah kemudian menyakiti saudaranya. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.